Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyaklah memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah dari hati yang paling dalam, bukan sebatas hiasan bibir, tetapi memuji dan bersyukur kepada Allah karena hati kita mencicipi, karena hati kita merasakan, bahkan hati kita musyahadatur rububiyah, menyaksi bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, termasuk Allah adalah ar-razak, ar-razak yang senantiasa memberikan rizki kepada setiap diri kita. Bahkan banyak manusia yang lalai kepada Allah, ingkar kepada Allah, tapi Allah komitmen dengan janjinya untuk memberikan rizki kepada makhluk yang melata di muka bumi ini. Gak jengkel, gak menjadi menyelisihi janjinya. Kalau kita gimana? Kalau udah jengkel, janjinya suka dilabrak gak? Kalau udah greget gimana? Komitmen apa enggak? Enggak. Tapi Allah komitmen. Allah akan memberikan rizki kepada makhluk-makhluk yang melata di bumi. Walaupun manusia sudah berjanji akan beribadah kepada Allah, tapi buktinya banyak manusia yang mengingkari Allah. Bahkan berani terang-terangan ingkar kepada Allah. Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Ini sebetulnya sifat yang harus kita ikuti, komitmen. Di mana semua manusia ruhnya sudah komitmen. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita masih di alam arwah, ruh kita belum dimasukkan ke dalam jasad kita, belum ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita, semua ruh tuh menyaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, sang pencipta, sang pemelihara. Mudah-mudahan lewat perjalanan, lewat Thariqah Idrisiyah ini, kita semua tambah-tambah musyahadah kita, penyaksian kita kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa enggak bakal lama-lama ini menyampaikan tausiah ini, karena kondisi dua minggu ini kurang menunjang. Semua karena izin Allah. Sehat karena izin Allah, sakit karena izin Allah. Kita tuh hanya berusaha aja, pingin sehat, pingin sakit. Pingin sehat, makanan dijaga, gaya hidup diatur dengan baik, tapi tetap kita ini hidup ini bukan milik kita, tapi milik Allah. ibadah kita menjaga diri kita jadi ibadah. Mengatur makanan jadi ibadah, olahraga jadi ibadah, mancing jadi ibadah, melihat alam semesta, melihat indahnya laut, pantai, itu pun ibadah sepanjang niat kita tersambung dengan Allah. Mudah-mudahan kita terbimbing sampai akhir hayat kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit akan menceritakan asal-usul tarekat ini dari mana. Sebab banyak jamaah-jamaah yang dari TVRI pada ingin belajar langsung ke sini. Alhamdulillah. Sebab identitas itu penting. Ya, perusahaan-perusahaan punya company profile-nya. Apalagi agama harus jelas. Maka para ulama memberikan arahan sebelum seseorang mengambil berguru dalam agama, harus tahu dulu seluk-beluknya, asal usulnya. Kalau asal jangan usul, kalau usul tuh, jangan asal, jangan kalah sama program TV ya. Ini nyari agama dari mana aja, di medsos selawar seliwir diambil aja, tahu hoax akhirnya. Pingin surga nggak jelas ilmunya dari siapa, sumbernya dari mana, asal usulnya dari mana. Maka para ulama memberikan arahan dan bimbingan. Yan bagi lil muridin ayarifu nisbata syaikhihim wa rijala silsilati kulliha min mursyidihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan sangat penting bagi seseorang yang berharap kepada Allah, cita-cita kepada akhirat, pingin benar ibadah, pingin terbimbing, hidup ini pingin bahagia. Kalau terbimbing ibadah, ekonomi kita akan tenteram, keluarga kita akan tenteram, sebab agama bukan menjanjikan kebahagiaan akhirat saja, tapi menjanjikan bahagia dua-duanya. Ini Bapak Ibu sekalian jawab dengan jujur, sudah bahagia apa belum? Sudah bahagia apa belum? Pingin yang jujur. Kayaknya pertanyaannya harus dibagi. Banyak bahagianya, banyak susahnya. Baru ketahuan dah. Kelihatan wajahnya sih. Umur 36 tapi mukanya 63. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi harus tahu dulu gurunya, sumber ilmu. Maka harus ditelusuri dulu silsilahnya atau mata rantainya. Mata rantainya kemana saja ini? Guru ini bergurunya kepada siapa? Ini kepada siapa? Kepada siapa? Sampainya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran siapa yang menerimanya? Al-Quran siapa yang menerimanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah terpisah 15 abad. Bagaimana memastikan kemurnian agama yang kita pelajari dan amalkan? Salah satunya dengan mencari ulama yang ulama itu bersilsilah nyambung, mutasil nyambung, sahih sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Maka dulu Syekh Akbar Abdul Fattah sebelum berjumpa dengan wali mursyid dalam Thariqah Idrisiyah Sanusiyah ini, beliau mengembara 12 tahun mencari wali mursyid. Beliau sudah menjadi kiai. Bahkan beliau disebut sebagai Silinggis oleh Mama Kudang. Mama Kudang itu kiai besar di Jawa Barat. Beliau pengikut tarekat Tijaniyah. Maka Syekh Akbar Abdul Fattah sudah digelari Silinggis oleh gurunya. Lalu beliau belajar ilmu tafsir tentang Al-Kahfi ayat 17, membaca kitab-kitab tasawuf. Ditemukan dan disimpulkan bahwa harus mencari wali mursyid. Itu kesimpulannya. Itulah yang menjadi cita-cita beliau, walaupun sudah menjadi kiai, harus digenapkan dengan ilmu batin. Sebab wali mursyid menggenapkan ilmu zahir dengan ilmu batin. Bukan fikihnya saja, tetapi tasawufnya. Sehingga ketemulah hakikat. Syariat dan tarekat terpadu jadi hakikat. Hakikat itulah yang sesungguhnya. Minta izin kepada gurunya, Mama Kudang, dan diizinkan. Karena Mama Kudang sendiri mengaku bukan sebagai wali mursyid, tapi pengikut tarekat Tijaniyah di zaman itu. Dihitung-hitung 12 tahun Syekh Akbar Abdul Fattah mencari wali mursyid. Karena perjuangannya begitu besar, pengorbanannya begitu besar, panjang, Allah pun memberikan hadiah sesuai dengan perjuangannya. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an. Beliau adalah penggerak pergerakan Islam di Timur Tengah. Sehingga dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, artinya peradaban Islam, menempatkan tarekat Sanusiyah termasuk Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi sebagai pembaharu dan pergerakan Islam di abad ke-19 memasuki abad ke-20. Jadi Syekh Akbar Abdul Fattah dikarunai oleh Allah karena perjuangannya besar, pengorbanannya besar, panjang, enggak kepalang tanggung bertemu dengan wali mursyidnya, dengan siapa? Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Maka Bapak Ibu sekalian, al-ujroh biqadril masyakoh, kata para ulama fikih, bahwa pahala itu tergantung dari usahanya. Jadi Allah itu adil. Kalau kita biasa pingin untung gede, tapi bekerjanya bekerjanya kecil. Jadi kalau pingin kita dapat sesuatu yang besar, karunia yang besar, maka perjuangannya pun harus besar. Maka setelah berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Abi Gubais Mekah, beliau berguru sampai akhir hayat gurunya. Jadi kalau berguru itu enggak, jangan tanggung-tanggung. Berapa tahun beliau mukim? 4 tahun di Mekah berguru kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Sebelum Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi meninggal, maka Syekh Akbar Abdul Fattah dipanggil ke kamarnya yang khusus. Lalu setelah 4 mata, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi mengatakan, "Wahai Abdul Fattah, sebetulnya aku telah menunggu-nunggu orang yang akan melanjutkan aku sebagai wali mursyid. Pada awalnya adalah yang didamba-dambakan adalah Abdul Fattah dari Afrika. Akan tetapi atas izin Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam ini juga, malam Jumat, aku mandatkan, aku tugaskan engkau untuk membimbing umat menggantikan aku." Inilah pernyataan dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi kepada Syekh Akbar Abdul Fattah, bawalah tarekat ini ke Pulau Jawa, dan tarekat inilah yang akan membawa pembaharuan di akhir zaman, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bahwa di akhir zaman umat ini akan dibangkitkan kembali, terutama ketika Imam Mahdi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin umat akhir zaman. Akhirnya tarekat ini dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah ke Pulau Jawa, ya, ke kampung halamannya Tasik Malaya. Alhamdulillah kita semua bisa mengikutinya. Nah, dari Syekh Ahmad Sharif Sanusi, itu silsilahnya beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi. Beliau dari Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi. Beliau dari Syekh Ahmad Ibni Idris Al-Fasi radhiyallahu an. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi radhiyallahu an. Beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu an. Bahkan Syekh Ahmad bin Idris mengambil tarekat ini berdasarkan pengembaraan yang panjang juga seperti Syekh Akbar Abdul Fattah. Syekh Ahmad bin Idris sudah menjadi ulama besar. Beliau lahir di Maghrib, Maroko. Sudah menjadi ulama besar. Bertemulah atas izin Allah dengan Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Dan Allah perlihatkan kelebihan, keutamaan dari guru mursyidnya itu. Beliau sudah menjadi ulama, berguru kembali untuk menyempurnakan ilmu zahir dan ilmu batinnya. Dan pada akhirnya Syekh Ahmad bin Idris ditugaskan memberikan irsyad bimbingan melanjutkan Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Syekh Abdul Wahab At-Tazi dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dari Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan silsilah mutasil, itu nyambung, tidak terputus, sahih, sah. Iznu tarbiyahnya, tugas memimpinnya sah. Sah sebagai mursyid karena ditugaskan oleh mursyid sebelumnya atas petunjuk ilham dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tarekat itu berbeda dengan ormas Islam. Kalau ormas Islam itu pimpinannya dipilih oleh siapa? Oleh anggotanya sesuai dengan ADART-nya. Ada yang 3 tahun, ada 5 tahun sekali. Sehingga ada yang disebut dengan mantan. Mantan apa? Mantan ketua. Ya, kalau nabi ada mantan nabi enggak? Kalau wali mursyid ada mantan wali mursyid enggak? Oh, dia itu dulu wali mursyid, sekarang sudah pensiun. Kenapa? Karena ulama wali mursyid itu warisan dari para nabi, dipilih dari atas, bukan keinginan masyarakatnya, umatnya. Siapa yang patut dan layak sehingga menjabat sampai akhir hayatnya. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi jamaah yang telah bertalqin, menyatakan diri siap mengikuti bimbingan agama Islam lewat tarekat Idrisiyah ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti bimbingan dan rasakan kenikmatannya, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tarekat itulah yang menghantarkan kita kepada Allah. Maka titip kepada semua, catatan pentingnya adalah ikuti apa yang menjadi bimbingan, amalan harian, baca Quran, sebelum baca majalah, sebelum baca koran, Quran terlebih dahulu minimal 1 juz, bagi yang masih belajar setengah juz dulu, namanya juga step by step. Jadi jangan dulu baca Quran, jangan dulu baca majalah, jangan dulu baca yang lain lainnya, tapi baca dulu Al-Quran. Itu didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi murid Idrisiyah itu bukan tujuan, tujuannya supaya menjadi muslim yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. baca istighfar yang istiqomah, sebab macet rizki yang barokah, problem kehidupan itu penjelmaan dari dosa kita. Bersihkan dengan istighfar. Baca la ilaha illallah, kalimat tahlil Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ya, kemudian baca solawat, membangun hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca apa? Ya hayyu ya qayyum. Sempurnanya baca hafizullah nabawiyah. Mau dijaga kita semua? Mau dijaga usaha kita, perusahaan kita, keluarga kita, dan semua yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan kita? Baca hafizullah nabawiyah, serahkan kepada Allah, baca kalimat itu. Kalimat itu mau berkah untuk menjaga kita semua. Itulah yang pokoknya, yang intinya. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Kalau sungguh-sungguh Allah mudahkan. Itu saja jamaah sekalian yang bisa disampaikan di pengajian Arba'in ini, ya. Waktu demi waktu kehidupan dunia ini manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Sepanjang napas kita, sepanjang jantung kita masih berdetak, selalu gelorakan zikir kepada Allah. Jahar tidak mampu, tidak mungkin khopi dilisankan terdengar oleh telinga kita sendiri. Enggak mungkin, hati saja zikir kepada Allah. Maka insya Allah derajat kita setinggi-tingginya, bahkan derajat tertinggi adalah menatap wajah Allah di surga selama-lamanya. Itulah yang menjadi kerinduan para nabi dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, mari kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Pejamkan matanya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husukan hatinya, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin ghairal dhalin wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kabulkan semua permohonan kami ya Allah yang terbaik di sisimu. Bi barakati umil kitab al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.